masa lalu. Waktu kau masih di sampingku, lagu ini lagu kenangan yang takkan ku lupakan. Setiap waktu akan ku nyanyikan lagu kenangan serasa kau menemani menyanyikan lagu. Couldn't.